diruqya. Di samping meminta air wudu itu tadi, diruqya. Dibacakan beberapa doa yang disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian doa untuk ruqyah itu al-muawwidzat ini atau al-muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan ada beberapa doa yang lainnya mungkin sudah disebutkan di majalah Asy-Syariah itu ya, tentang ruqyah, edisi ruqyah sudah dibahas di situ, tata cara ruqyah, syarat-syaratnya baik yang meruqyah atau yang diruqyah, dan jenis doa-doanya baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dibaca, dihafalkan untuk menjaga diri kita, untuk menjaga keluarga kita. Nah, dengan sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang memang secara syariat diizinkan dan dibenarkan, dihafalkan itu. Nah, gunakan waktu-waktu kita untuk menghafal itu. Ya, barakallahu fikum. Jadi jawabannya, kalau kita tidak tahu ya, siapa yang menyebabkan tertimpanya al-ain, ya, atau menimpanya al-ain kepada diri kita, maka jangan kita bergantung ya, untuk memaksakan diri mencari atau meminta air wudu orang tersebut. Sudah, serahkan pada Allah. Gunakan cara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lainnya. Ya. Perasaan apa ya? Dari iri, dari hasad. Tidak ada hasad. Perasaan suka bisa, bisa terjadi. Nah. Kita memuji si fulan, masya Allah, itu waktu dulu saya berjalan sama dia, makan itu kulit kelapa di apa, kelapa dibuka pakai giginya, tiba-tiba giginya di sana rontok atau sakit misalnya. Artinya tanpa proses penglihatan gitu. Wallahu a'lam. Apakah bisa kalau seandainya terjadi mungkin dengan sebab lain. Nah. Iya, betul. Iya. Ya. Nah, ini bahaya sekali ini. Artinya dari tadi yang disampaikan dari pertanyaan itu ada beberapa hal ya. Yang terakhir, orang meninggal dengan keyakinan karena sihir bukan karena takdir ya. Tentunya ini suatu akidah yang tidak benar. Bahwa meninggal, mati, hidup, sehat, sakit seseorang itu semuanya dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, penyakit atau musibah atau sihir itu hanya sebab saja. Kalau Allah menghendaki musibah, penyakit atau sihir itu berpengaruh kepada kematiannya, Allah yang menghendakinya. Artinya dengan ketentuan, tunduk di bawah ketentuan Allah. Kalau Allah tidak menghendakinya, sekuat apa sihir itu, sebesar apa dan sesering apa, maka tidak akan berpengaruh kepadanya. Jadi penting ini terkait dengan masalah sihir. Saya beberapa kali didatangi oleh beberapa kawan mengeluhkan tentang apa yang menimpa dirinya dalam bentuk was-was, takut disihir. Maka sesungguhnya dalam pelajaran ini, surat Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita untuk kita berserah diri kepada Allah. Bukankah kita sudah mempelajari makna Rabbil Falaq? Ya. Kita sudah mempelajari bahwa makna Rabbil Falaq itu adalah Khaliqul Falaq, Malikul Falaq, dan mudabbirul falak. Dialah Allah yang menciptakan al-falak. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memilikinya, satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya. Dan dialah Allah satu-satunya yang mengaturnya. Bukan hanya menciptakan kemudian tidak memilikinya, atau sekedar menciptakan memiliki tetapi tidak mengaturnya. Tidak. Semuanya itu Allah. Menciptakan, memilikinya, menguasainya dan mengaturnya. Termasuk tukang-tukang sihir itu, ubun-ubunnya semua sudah Allah yang menentukan. Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga atas dasar itu, dari pelajaran surat Al-Falaq ini, kita diajarkan oleh Allah untuk berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Jangan sampai kita was-was. Nah, hadapi itu semua. Yakin bahwa Allah lah yang menentukan. Bukan yakin bahwa kita bisa menghadapinya, jangan. Yakin bahwa Allah yang melindunginya. Yakin bahwa Allah yang menghendaki. Kalau tidak Allah kehendaki, maka tidak kan? Jadi, maka atas dasar itu, berlindunglah kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Baca zikir di waktu petang seperti ini. Di malam hari baca. Banyak-banyak baca Al-Quran. Ya. Sudah, kita gak ada kesempatan. Ya. Untuk masih menyaksikan Taufik Hidayat lawan siapa? Siapa satunya? Cina itu? Si Ana sih dengar-dengar saja namanya. Pemain Cina itu siapa? Siapa? Lin Dan, masya Allah. Nah, hati-hati. Jadi, hati-hati. Tidak usah, sudah tidak ada waktu. Kita belum beristighfar, banyak dosa yang kita kerjakan. Kita belum bersyukur, padahal banyak nikmat yang kita berikan, diberikan oleh Allah kepada kita. Banyak ilmu mungkin yang belum kita baca, atau yang sudah kita pernah pelajari belum dimurajaah. Terus manfaatkan waktu ini. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Jadi mungkin itu jawabannya, dan memang hati-hati masalah sihir itu. Tadi seperti yang disampaikan, memang sihir itu untuk mengadu domba. Jangan sampai kita terpengaruh. Kalau sampai kita curiga kepada seseorang, maka pengaruh sihir itu akan semakin masuk kepada kita. Ya. Karena syaitan akan terus memperkuat pengaruh sihir itu agar kita semakin curiga dan membenci saudara kita. Maka tepis itu semua. Begitu kita menepis prasangka kita, curiga kita kepada seorang, di saat itu mulai sihir itu melemah. Kenapa? Karena takwanya orang ini naik. Nah, dia melemah. Ada bisikan, iya, kemarin orang ini kan ingat kamu. Waktu kamu dapat rezeki, waktu kamu mau mantu, waktu kamu gini. Nah, dia baik kok. Waktu itu pernah dia membantu saya gini. Ditepis ini. Maka saat itu sihir melemah, melemah, melemah. Takwa naik terus. Nah, jangan sampai kita diperdaya oleh syaitan. Wallahu'alam, masih panjang sekali pembahasan seputar sihir. Jika ada pertanyaan mungkin yang terakhir sekarang. Nah, tafadhal. Nah, tafadhal ya, Yahya. Apa yang pertama tadi? Nah. Yang pertama dulu, panjang ini. Nah, kalau tadi anak tunjuk yang di belakang ngantum itu. Nah, barakallahu fiik. Lepas, al-ain akan menjadi dosa apabila terjadi didasari hasad. Ini pertama. Ya memang mayoritasnya hasad, tapi sulit anak pribadi untuk menafikan terjadinya pengaruh al-ain walaupun tidak didasari oleh hasad. Nah, kalau didasari oleh hasad maka dosanya besar sekali. Nah, kalau sampai berpengaruh maka dia harus pertama meminta maaf, yang kedua berupaya membantu kesembuhannya. Nah, mengobati, meminta keridhaan orang tersebut jika pengaruhnya nyata. Begitu pula kalau seandainya dia tidak hasad sebenarnya, tapi terjadi, ya, nggak kasih, saya nggak hasad kok tiba-tiba, sudah, Enggak usah memaksakan diri untuk menyatakan bahwa saya enggak hasad. Enggak, bukan dari saya. Jangan. Datang minta maaf. Kalau memang dari saya, tapi saya tidak merasakan bahwa saya ini iri kepada kamu, saya minta maaf. Apa yang bisa saya kerjakan? Minta maaf. Mumpung masih ada kesempatan apa? Meminta maaf. Daripada nanti perhitungannya di akhirat. Berat sekali. Maka sekali lagi itu tadi, kalau dilakukan karena niat hasad, maka itu adalah dosa besar. Kalau sampai ada pengaruhnya, maka sulit dosa itu diampuni oleh Allah kecuali sampai meminta maaf kepada pihak yang dia sakiti. Kalau bukan karena hasad, tetapi dia kemudian tahu bahwa itu dengan sebab dia, dia enggak hasad tapi dia tahu. Maka dalam kondisi seperti ini, kalau dia tidak meminta maaf, maka disitulah dosanya, karena dia sudah menyakiti saudaranya. Tapi kalau dia minta maaf dan berupaya untuk membantu kesembuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala ghafurun rahim. Nah, sudah kandung angkat tangan? Tafadhol. Apa hipnotis? Nggak ada itu, nggak ada ilmu seperti itu syaitan semua. Nah, itu ilmunya syaitan. Ya, seseorang dibantu oleh syaitan untuk dia jatuh pada kesesatan. Syaitan akan membantu dia. Tentunya hipnotis itu kan ada cara-caranya ya. Konsentrasi, nanti ambil nafas, nah, cara-caranya itu macam-macam. Nah, mobil dilihat bisa berhenti. Ya diberhenti, yang direm. Nah, dan itu subhanallah, di depan mata saya menyaksikan. Katanya sih ilmu pernafasan. Seorang pengajar dia. Ini terjadi tahun 90 kurang lebih. Waktu saya punya kawan, kita bertiga di kamar. Dia bilang, kamu pukul saya. Jaraknya kira-kira 10 meter, 8-10 meter gitu. Pukul saya. Tapi sebelum kamu pukul, kamu konsentrasi ya. Diikutin oleh kawan saya ini tadi. Konsentrasi. Ayo pukul, pukul. Ditahan oleh orang ini tadi. Setiap pukul ditahan, ditahan. Subhanallah, di depan mata saya menyaksikan. Ya, ketika jarak sudah sekitar 4 meter, dia gak mampu mendok sampai begini, yang memukul ini. Dan tidak mampu bergerak lagi ketika sudah 2 meter lagi. Gak bisa bergerak. Ajib, saya bilang. Kamu Lukman, dia bilang. Ayo, saya bilang. Bismillah. Konsentrasi ya. Ya. Tapi saya gak konsentrasi. Nah, saya pikir yang lainnya. Saya pikir, saya baca ayat kursi. Saya bilang, A'udzubillahimnasyaitanirrajim. A'udzubillahimnasyaitanirrajim. Saya bilang. Mulai ya, mulai. Pukul. Sampai dekat dia mendelik loh, kok masih ditahan terus? Ayo saya bilang, dia bingung ya. Jadi masalahnya saya lihat itu syaitan ya, ikhwan, syaitan. Jangan sampai yang pertama jiwa kita lemah, yang kedua berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan hancurkan itu. Seputar masalah ilmu pernafasan ini, saya punya beberapa pengalaman ya dengan beberapa orang. Kisahnya panjang sekali, mudah-mudahan nanti di kesempatan lain saya jawab. Tetapi terkait dengan ini, semua itu adalah kesesatan. Hipnotis dah, atau yang semisal mana? Enggak ada. Kalau hipnotis itu benar dari Islam, ya, dan itu dari Allah, bukan dari syaitan, orang yang paling bisa hipnotis adalah Umar bin Khattab. Nah. Iya kan? Lah syaitan takut kan sama Umar? Syaitan aja takut. Nah. Jadi insya Allah bukan syaitan gitu lah. Kalau seandainya bukan dari syaitan, maka Umar melihat Abu Jahal mau menebaskan pedang gak bisa. Nah, mandek. Nah, gak ada kisah seperti itu. Abu Jahal dan yang lainnya, para pendekar-pendekar musyrikin, ya, enak saja nebas. Nah, ya, gak ada kemudian sahabat. Gak ada. Nah, semuanya juga pakai pedang. Mereka pakai pedang, kita pakai, mereka sahabat pakai pedang. Ya. Rasulullah pakai baju besi pelindung ya tubuh. Hah? Rasul ini. Hah? Tidak kemudian Rasul menyerang, enggak usah baju-baju besi. Ayo maju, enggak ada. Nah, Rasul itu apalagi sekarang bukan pakai baju besi, pakai sorban katanya. Nah. Jadi ini semua bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari Islam. Tetapi syaitan menghiasi, memperindah, dan berupaya mewujudkan yang dia inginkan. Misalkan dia cecek, saya lihat cecek itu dia jatuh tuh. Nah, betul dibantu oleh jin. Dijatuhkan oleh jin-jin nggak repot menjatuhkan cecek. Nah, dan seterusnya. Mobil itu saya lihat berhenti. Tapi ya bisa berhenti, lawang akinya dicopot sama jin. Bisa. Nah, bisa saja jin itu melakukan hal yang seperti itu. Jadi semua itu adalah bohong, bukan bagian daripada al-haq, bukan bagian daripada Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kita pelajari ini Allah golongkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.